Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Telah kita baca 3 hadis dari Babus Siyam. Kita baca dari Kitab Umdatul Ahkam. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taqaddamu Ramadan bi sabiyyin aw yawmain illa rajulan kana yasumu sawman fa yasumhu. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'ftiru. Bainakum ma'alaikum faqdurulah. Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Mudah-mudahan dihafal. Kita baca di yang keempat. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Maqdisi rahimahullahu taala, masih terkait dengan masalah sahur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala. Berarti hadis ini hadis Zaid bin Thabit. Kata beliau, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menuju salat, ini salat subuh, salatnya salat fajar. Qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, qultu li Zaid. Aku berkata kepada Zaid bin Zaid bin Thabit, kam kana baina al-adhan wa as-sahur? Berapa jarak antara adzan dengan selesainya sahur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala qadru 50 ayah. Qadru 50 ayah. Kira-kira selama bacaan 50 ayat. Ini hadza rahiman rahimakumullah terkait dengan waktu sahur. Dan beberapa adab yang terkait dengan kita baca nanti. Ya, sudah kita bahas terkait dengan hukum sahur. Bahwasanya sahur hukumnya adalah mustahab. Kemudian sudah kita baca, kita sebutkan bahwasanya sahur yahsul, bisa terwujud, bi aqalli ma yatanawwal insan, dengan yang paling sedikit yang diminum atau dimakan seseorang. Yang ketiga sudah kita baca bahwasanya afdal ma yatasahhar bihi an tamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nikmat sahuril mukmin at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah at-tamr, korma. Sekarang kita baca terkait dengan masalah ya waktu yang afdal untuk sahur. Berkata Syabda Al-Basam rahimahullahu ta'ala, al-gharib, ini gharibul hadith, terkait dengan hadith ini, al-adhan yuridu bihi al-iqamah kam kaina baina adhan wa-iqamah, jadi wa-sahur, kam baina al-iqamah wa-sahur. Wa yubayinu dhalik mafis sahahin an Anas an Zaid qala, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami pun berangkat menuju salat. Qultu kam kana bainahuma, ya berapa tenggang waktu antara keduanya? Qala qadru 50 ayah. Kata beliau, tenggang waktu keduanya antara selesai sahur dengan iqamah kira-kira 50 ayah, 50 ayat. Disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullahu taala, yakni 50 ayat yang mutawassithah, la tawilah wala qasirah, la sari'ah wala batiah, wala batiah. Kata beliau, 50 ayat di sini 50 ayat yang sedang, bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek. Juga dengan bacaan yang sedang, tidak dibaca cepat, tidak dibaca lambat, sedang. Ya, 50 ayat yang tidak panjang, tidak pendek, juga dengan bacaan yang sedang, tidak cepat, tidak lambat. Kira-kira 50 ayat. Qala Sabdu al-Basam rahimahullahu ta'ala al-Manajibali, kata beliau, yarwi Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma anna Zaidan, Zaid bin Thabit, tasahhara ma Rasulillah sallam, maka tersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana min sunnatihi, dan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yatasahhar qabla subuh, beliau sahur sesaat sebelum subuh. Walidha fa innahu, oleh karena beliau lamma tasahhara, setelah sahur, qama ila shalah, salat subuh, beliau pun segera berangkat menuju salat subuh. Qala Anas, berkata Anas, pasal Anas Zaid, Zaidan, maka Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana baina iqamah was sahur, berapa jarak tenggang waktu antara qomat dengan sahurnya beliau? Qala qadru 50 ayah, kira-kira 50 ayat. Nah, di dalam bab lain yang menunjukkan juga dekatnya sahur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salat adalah bab yang disebut Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab ta'jil as-sahur, bab menyegerakan sahur. Maksudnya ini sini adalah dekat antara beli dengan antara sahur dengan salat. Kata beliau, hadatsana Muhammad ibn Ubaidillah, qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim, an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad, hadis Sahal bin Sa'ad, qala, kata beliau, kuntu atasahharu fi ahli, aku makan sahur di tempat keluargaku, di rumah. Thumma takunu surati, maka kemudian aku pun bersegera, an udrika sujud ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sahur aku bersegera agar aku bisa mendapati sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu taala, kata beliau, bab yang disebut Imam Bukhari rahimahullah, bab ta'jil sahur, ini menunjukkan al-isra' bil akal thumma takunu surati, menunjukkan secepatnya dia makan, beliau makan, isyaratan, ini adalah isyarat, ila anna sujud ya'da anna sahur kana yaqa'u qurba tul fajri, ini menunjukkan bahwasanya sahurnya beliau itu mendekati terbitnya fajar shadiq, sehingga beliau segera makan sahur. Iya, karena ini menunjukkan bahwasanya sahurnya para sahabat Rasulullah SAW itu ya sebelum terbit fajar shadiq. Al-Habib rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Kata beliau rahimahullahu taala, qala al-muhallab wa ghayruhu di sini kata beliau rahimahullahu taala fihi taqdirul awqat bi'amalil badan. Jadi ucapan Zaid bin Thabit ketika dijawab, berapa lama antara sahur kalian dengan iqamat, iqamah salah? Kata beliau, qadru hamsina ayah. Ini menunjukkan takdir yang mengukur waktu dengan amalan badan. Jadi kata Al-Habib rahimahullah, kata Al-Mahalla bagairuhu, orang-orang Arab biasa demikian. Mereka mengukur waktu satu kejadian, satu peristiwa dengan amalan tertentu. Mereka bilang misalnya, berapa lama qadru habisyah misalnya. Ini kira-kira selama memerah susu kambing atau sapi. Berapa lama qadru nahl jazur, kira-kira selama memotong onta dan semisalnya. Ini terbiasa mereka lakukan. Di sini ketika ditanya berapa lama qadru khamsina ayah, kira-kira membaca Quran 50 ayat. Faedah yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, fa'adala Zaid bin Thabit an dzalik ila taqdir bil qira'ah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ditanya ketika itu, ya kam kana bainahuma? Beliau radhiyallahu anhu tidak menjawab dengan qadru halbisyah atau qadru nahri jazur, tidak menyebutkan dengan ukuran amalan yang lain, tetapi beliau sebutkan di sini dengan bacaan qadru hamsina ayah, dengan bacaan Quran. Ini kata beliau isyaratan, ini isyarah ila anna dzalikal waqt kana waqtan ibadah bitilawah. Ini menunjukkan bahwasanya waktu tersebut, waktu sahur, adalah waktu seseorang beribadah dengan tilawatul Quran. Ditanya berapa lama antara sahur beliau dengan iqamat, kata beliau dengan 50 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya waktu tersebut, waktu sahur, adalah waktu seorang atau mereka para sahabat Rasulullah SAW biasa beribadah dengan tilawatul Quran. Yang berikutnya, kata Habib rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abi Jamrah fihi, dalam hadis juga ada faedah, isyaratun ila anna awqatahum kanat mustagraqah min ibadah. Di sini kata beliau menunjukkan bahwasanya waktu-waktu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan ibadah. Ya, sejak sebelum tidur mereka, bangun tidur mereka, pagi mereka, bahkan menjelang mereka berangkat salat subuh, iya, penuh dengan ibadah. Qadru hamsina ayah menunjukkan mereka biasa membaca Quran sebelum subuh di waktu sahur. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa fihi ta'khir as-sahur. Di sini juga menunjukkan satu faedah, ta'khir as-sahur, mengakhirkan waktu sahur. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Jamr rahimahullahu taala, yang juga Al-Hafidz rahimahullahu taala, dari faedah hadis ini, kata beliau, wa fil hadis ta'nisul fadil ashabahu bil muakalah. Iya, ya, berarti ada faedah seorang yang memiliki keutamaan, dia berusaha menyenangkan sahabat-sahabatnya dengan makan bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sahur bersama para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tasaharna. Marsudillah berarti mereka berjamaah bersama-sama makan sahur. Berikutnya, hadis juga menunjukkan jawaz al-mashyi bil-lail lil hajah, bolehnya seorang berjalan di waktu malam untuk satu hajat. Karena kata beliau rahimahullah Zaid bin Thabit tidak menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menginap maka yabitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menginap di rumah Rasul, tapi beliau sahur bersama Rasulullah, menunjukkan beliau sengaja di rumah berangkat malam-malam berjalan menuju tempat Rasul untuk makan sahur bersama Rasulullah sallallahu. Berikutnya juga kata beliau rahimahullah hadis menunjukkan al-istima' al-sahur. Ya, disyaratkan dibolehkannya berkumpul berjamaah makan sahur. Kata beliau tasaharna Rasulullah sallallahu, menunjukkan mereka berjamaah makan sahur bersama-sama. Itu sebagian disebutkan al-Hafidz rahimahullah. Adapun faedah dari Sabda al-Basam kita baca nanti insyaallah. Nah, fadhal barakallahu fiikum.